Kok guyu kowe? Ya sak karep sampean tok, lho sing seneng versi dangdut kenek, seneng versi India kenek. Misale lagu India sing kucek-kucek kotange. Tumpah iwai, lumai iwai, bojone dhewe kucek-kucek kotange. Ki ya Rasulullah salamun alaik. Ayo jenggu yang guyu. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani. Wes separuh wae ndak ngentekno waktu soale wes. Kenek pokok lagune sing tata krama beradab, penggalan-penggalannya tepat, cocok, gak ngerubah makna. Nek ngerubah makna gak oleh. Contoh gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan kuwi ra oleh. Ya ro ya Rasulullah salamun alaik. Ya ro ya Rafi Asya. Ni wa daro ciko ya ro ya ro. Afata yaji yaji rotal alam lho. Yaji lho ora pas. Ya uhai lalju lalju diwal. Kok lalju to? Lah marhaban ya nurul aini, kaya kanca-kanca sing hadroan mau. Wena. Utawa dimodifikasi cewek-cewek muslimat fatayat itu biasanya kan pakai modifikasi. Marhaban, marhaban, marhaban, marhaban. Marhaban ya nur aini, marhaban jaddal husaini. Kan ngono, cek sembarangan kok mbok lagu ada Mbah Dukun. Ada marhaban sedang ngobati nur aini. Konon katanya diguna-guna husaini. Nah, sambil komat kamit mulut marhaban karo sahlan. Gak oleh ngawur itu namanya. India kena tapi sing cocok lagune api. Age gule hoya hoben bitare unka hota he. Anggitmu nek kiai terus gak iso. Age gule hoya hoben bitare unka hota he. Kese kahu miyo ya raye. Pyar kese hota hai. Churururururu nyurururu. Lagi cocoknya sholawat Badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Ayo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Tapi mboten usah jururururururu. Tidak usah. Ada yang enggak boleh dirubah. Contoh azan. Azan ini wajib bahasa Arab. Lagunya ya model kayak gituan. Tidak oleh sembarangan. Ora dilagokno wae ya gak apik. Wong azan kok ora dilagokno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki nyumet mercon kuwi. Lagu aja yang cocok. Nek versi Mekah Madinah kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek versi keboan kan biasa. Allahu Akbar biasa toh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi nek sing azan nom. Nek sing azan bocah umur swidak loro ya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho kan ono versi dhewe-dhewe to. Mekah, hayya 'alas shalah. Mekah. Madinah benten. Gak usah diterusno kenaan sampean. ora oleh sembarangan, kok pas dikira lagune oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu ning dikira azan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Gak oleh. Awas krungu aku tak ketak. Apa maneh mbok lagu si Malakama. Tak dituruti aku mati emak nanti kaya agan hayya ala sholah hayya ala sholah ngawur ke rumah aku ya tak gasak gak boleh ini sikap sempurna kok guyang guyu banser itu tegap orang oleh guyu dimpet lho no pasi dewe-dewe tau tak contoh no bocah TK yang diulangi lagu balonku ada lima gue nek pas dirungok no kuping kan ya penak no. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya ancen lagu ngono hijau kuning kelabu merah muda dan biru enak meletus balon hijau dar hatiku sangat kacau kaget ya iya sepurane wong aku gugas yang merem-merem gue ngaji kok merem nek di ngono kan jenenge balon meletus gak yodor to masa meletus balon hijau crit yodor ngono kuwi jenenge balon meletus lagi kok digawe lagu versi qasidah no yo gak pantes bu digawe jilbab putih balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor mbok gawe dangdut gitar tuane Roma Irama balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar ya ndak adune wes kang aran soleh bagus atine dudu bagus cangkeme wong cangkeme kadang-kadang ngomong bener iki lho gak apik omongane bener tapi gak apik ditakoni wong yu bar konti yu kongguri ngapain nanti memang arep ini kan bener toh omahmu ndi yu Indonesia wis mangan yu gak mangan yo mati iki bener omongan ngene iki tapi yo ora bagus kang aran soleh bagus atine mboten bagus raine baguse rai sak pira wong lanang ketok bagus lak sek enom gagah perkasa tegap berotot atletis gede dukur kuning kulite sak untune pisan brengose sak kepel sisih lak sek enom ora usah ngenteni tuwa kena penyakit untue kepleh-kepleh brengose baguse wajahe wong wadon lak sek enom to ayu-ayu ndak usah ngenteni tuwa bu kena penyakit cacare medeni wong senom sapa sing garuh ngesemane neratapno jantung wong lanang diencepi ndrodok kaya didodoki konjur gregeli lirikane medhotno kolor kadung ngelirik wong lanang dudul konjur dayel pedhot kolore sak sabuk-sabuke senom njajal nek wis tuwa yang ngadek nang ngarepe kaca ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe mlayu-mlayu iki mak lampir dudu kuwi kang aran soleh bagus atine dudu bagus duwite dudu bagus donyane sakwira to duit donya sakake-akehe nek gak bener nasarufnoe mati ora kato digawa leres.